Kau pun tak merasakannya, kau pun tak mengakuinya. Terima saja, terima. Terima, apa sih yang kau tunggu, apa sih yang kau mau, langsung saja, cuma katakan ya, cuma katakan ya, cuma katakan kau setuju. Kau pikir aku santai, kau pikir aku sabar, langsung saja, cuma katakan ya, cuma katakan ya, cuma katakan ya. Yang membosankanku, coba saja kau merasakan. Terima saja, terima. Apa sih yang kau tunggu, apa sih yang kau mau, langsung saja, coba katakan ya, coba katakan ya, coba katakan kau setuju. Kau pikir lihat dulu pemainnya cantik nggak. Biasanya ini ya yang ngerjain juga. Iya biasanya yang ngerjain ya. Kayak nah, kita pocong rock and roll kita nggak mau ya. Apa terus kuntilanak bernyanyi gitu kita nggak mau. Cuman yang paling niat, bukan paling niat sih, maksudnya paling apa sih? Diskusinya banyak terkonsep terus lama banget gitu ya. Memang sang pemimpi sih yang paling viral. Sama satu lagi ada man, Brownies itu cukup ngobrol ya, sama Bu Jana lah sutradaranya. Jadi pada intinya kita memilih untuk ikutan soundtrack itu kalau ada memang sebuah kolaborasi dalam arti pemikiran untuk menuangkan lagu gitu.